Aku lo neng terminal, malah mbek tinggal. Ngawi kenanganku ora bakalan aku ngelalekke. Biyen aku duwe pacar Yeninka. Anak Ipa tukiran bakal pecah ono ning pinggir prapatan. Bakalan aku ngelalekke. Biyen jaman semono kowe janji karo aku, nanging nyatane kowe ngingkari janjimu. Ora sumpah aku ora ngingkari lho. Bojo ngono mas. Kowe sing ilang dhewe janji ya ditepati lho. Pasti jane. Sabar ya. Aku lo ngenteni sampean lo mas. Mosok. Yo. Tangkes itu weneng. Lo tangannya di. Musik. Yen aku kan.